قال الشيخ عبد الرحمن حفظه الله فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب لأنه يتضمن من معبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه وحده ما يجيب غسل الذنوب ولو كانت تراب الأرض karena yang namanya tauhid murni, yang murni yang tidak dicampuri dengan kesyirikan, maka dosa-dosa itu akan terhapus karena termasuk di dalamnya sudah terkandung mahabbatullah, mencintai Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, takut kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, sehingga mengharuskan dari itu semua akan menghapus segala dosa-dosanya, walaupun dosa-dosanya sebesar bumi, sehingga dosa itu tetap ada, tetapi penghapus juga ada, yang menghalanginya juga kuat. Wa fi hadzal hadits, dalam hadis yang mulia ini, kathratus thawab tauhid, besarnya banyaknya keutamaan pahala dari tauhid, bisa menghapuskan segala dosa kecuali syirik. Wa syadu karamillah wujudihi wa rahmati, dan luasnya kemuliaan Allah, kebaikan Allah, rahmat Allah, dan ini sekaligus bantahan terhadap khawarij, yang mana khawarij mengkafirkan kebanyakan kaum muslimin dengan dosa. Wah, berhukum bukan hukum Islam. Ya memang betul, tapi kan ada tiga rincian. Kalau menghalalkan, maka ini bisa kufur. Tapi kalau karena dunia, karena masalah urusan-urusan dunia, yang gak bisa mengeluarkan dari Islam, tidak bisa kafir, pelaku maksiat. Dan juga bantahan terhadap Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar ya manzilah baina manzilatain, berada pada dua tempat, enggak ke surga, enggak ke neraka. Wayal fusuk, yaitu kefasikan. Bukan orang mukmin dan juga bukan orang kafir, wayal khalad finnar, tetapi dia kekal di dalam api neraka. Jadi Mu'tazilah. Adapun yang benar adalah pendapat Ahlu Sunnah. Innahu la yusrab anhu ismul iman wa la yu'ta'ala al-itlaq. Pelaku dosa maksiat kalau meninggal, keimanannya masih ada, tetapi tidak hilang secara keseluruhan. Bal huwa mu'minun asin, yang benar dia adalah orang yang beriman tetapi bermaksiat. Mu'min biimani, dia beriman dengan keimanannya, fasikun bikabiratih, dan fasik dengan pelaku dosa besarnya. Wa'ala hala yadul kitab sunnah ijma'us salaful ummah. Oleh karena itu, inilah yang benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan ijma' para salaful ummah, berbeda dengan khawarij dan mu'tazilah. Wallahu a'lam bishawab.